Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dan juga disambung siarkan di 101.4 Hits FM Solo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Bincang IT ya. Bersama saya Mas Faruk ya, menemani Anda sampai nanti pukul 11:30 insyaallah. Dan juga di sini sudah hadir di studio ada Ustaz Junedi yang nantinya akan menjadi narasumber membagikan ilmu-ilmu dunia IT untuk Anda semuanya. Dan langsung saja kita sapa beliau, Ustaz Junedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair insyaAllah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, di kesempatan pagi kali ini ya, kita akan membahas tentang apa ini Ustaz? InsyaAllah kita membahas tentang satu aplikasi yang sebenarnya sudah sedemikian akrab bagi kalangan aktivis muslim. Yakni aplikasi yang bisa diinstal di Windows, iPad, bahkan Android. Yakni aplikasi Maktabah Samilah. Ya, artinya saya merasa perlu untuk memberikan pencerahan tentang aplikasi ini terkait dengan keunggulan dan juga beberapa kelemahan yang perlu kita waspadai sehingga kita bisa memanfaatkannya secara maksimal dan bisa menjaganya dengan baik. Itu insya Allah yang akan kita ketengahkan dalam kesempatan ini. Ya, baik ya. Baik, itu tema yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Junedi. Bagi Anda pendengar yang nanti ingin bergabung bertanya dengan Ustaz Junedi, silakan saja bisa melalui via telepon 765-1818 atau juga SMS. Maaf tadi di SMS ya, di SMS di 0 di telepon 765-1818 atau di SMS 081-226-170-777. Atau bagi Anda yang mendengarkan via streaming, Anda juga bisa bertanya di Facebook ya, di postingan di status terbaru RDS. Silakan saja untuk komentar di situ. Baik, langsung aja kita persilakan kepada Ustaz Junedi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Wa ba'du. Para pendengar RDS di mana saja berada, alhamdulillah insyaallah kita berada dalam naungannya dan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan pada hari ini kita insya Allah akan membahas tentang aplikasi yang saya sebut tadi tidak asing, yakni tentang aplikasi Maktabah Samilah. Sebelum saya berbicara kepada aplikasi ini secara khusus, tapi sebelumnya saya perlu menegaskan bahwa terkait dengan keilmuan pembelajaran, maka kita tidak bisa lepas yang namanya literatur atau perpustakaan, terlebih-lebih dalam persoalan keagamaan, di mana agama ini ajarannya bersifat mangkul, atau kita hanya punya hak untuk mengikuti, maksud saya kita punya hak, hanya punya kewajiban untuk mengikuti dan tidak punya hak sedikit pun untuk merubah ataupun yang lainnya. Nah, dengan dasar itulah, maka saat kita berbicara tentang Islam, tentang agama, kita harus selalu merujukkan kepada literatur atau kepada dasar-dasar, yakni tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka berbahaya sekali kalau kita berbicara persoalan agama, tetapi kita menggunakan akal kita, apalagi berbicara berdasarkan dzon atau kira-kira. Para pendengar yang berbahagia, pada umumnya kita khususnya di Indonesia ini, atau mungkin secara pribadi kita boleh introspeksi, kita semua sebagai seorang muslim. Nah, dalam kaitannya dengan pemahaman kita terhadap agama ini, di mana kita harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sudah sejauh mana kita beramal dan amalan yang kita kerjakan itu sudah betul-betul kita ambil dari sebuah rujukan, yakni rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang perlu kita introspeksi terhadap diri kita, baik berupa amalan fi'liyah, qauliyah, ataupun yang lainnya, bahkan pemikiran kita juga harus berada dalam frame atau ada dalam koridor syariah. Nah, karena inilah maka keberadaan perpustakaan, keberadaan literatur itu sebenarnya sesuatu yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita. Karena kita kembali lagi harus berujuk betul kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus selanjutnya kita berbicara fakta secara umum di Indonesia, terutama pesantren mungkin, di mana pesantren ini merupakan sumber kita belajar keagamaan. Tetapi kalau kita lihat, ini tentunya pengalaman saya di lapangan, melihat banyak sekali lembaga-lembaga pesantren di mana mereka tidak memiliki fasilitas perpustakaan yang lengkap. Ini mungkin karena untuk membeli literatur itu juga tidak murah, dan ketersediaan di Indonesia cukup jarang, walaupun ada tapi memang relatif mahal. Nah, inilah barangkali yang dipikirkan oleh Yayasan Al-Miskat yang ada di Saudi sana. Kemudian muncul ide untuk mengeluarkan sebuah aplikasi gratis yang disebut dengan Maktabah Samila. Nah, Maktabah Samila ini merupakan sebuah solusi yang luar biasa bagi kita kaum muslimin, ya, untuk mendapatkan literatur yang sangat banyak dan itu gratis. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka kita seharusnya betul-betul bisa memaksimalkan. Dan insya Allah nanti kita akan sedikit sampaikan tentang kelebihan dan kekurangannya. Karena selain Maktabah Samila, itu ada aplikasi-aplikasi yang lain dengan keunggulan yang lain. Tetapi pada umumnya kita paling akrab dengan Maktabah Samila. Walaupun hanya dari sekian fitur-fitur atau menu-menu yang ada, mungkin hanya beberapa 3 atau 4 saja yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu, saya biasanya dalam berbagai forum, karena ini yang paling populer, kita coba retas, kita coba sampaikan fitur-fitur, retas itulah semacam training bagaimana memaksimalkannya. Ya. Nah, ini saya kira sebagai prolog, yang intinya bahwa kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh lepas sebenarnya dan namanya literatur, terutama paling minim Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Tetapi tentunya yang dimaksudkan dan Al-Quran dan As-Sunnah ini, ya bukan hanya sebatas Al-Quran yang hanya kita baca, begitu juga hadis jadi pajangan. Tetapi konsekuensi kita di dalam berislam ini sebenarnya tadi, kita harus mendasarkan seluruh tindakan amalan kita kepada dua rujukan ini. Nah, Maktabah Samillah insya Allah merupakan sebuah aplikasi yang memuat sampai detik ini yang saya punya, yang saya koleksi itu sudah lebih dari 65 ribu kitab. Ya. Nah, kalau kita beli sejumlah itu minimal 2 miliar atau lebih. Itu belum lagi kalau kita harus bangun raknya dan gedungnya, bangun pegawai untuk memeliharanya. Nah, sekarang itu bisa kita dapatkan secara gratis. Setiap orang bisa download di internet, di websitenya. Nah, ini merupakan aset bagi kita dan tentunya ini penting kita manfaatkannya. Tidak harus seorang ustaz, ya, tapi siapapun kaum muslimin, karena kita punya kewajiban untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib memilikinya. Apalagi yang gratis, gitu itu. Ya, saya kira sementara itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Zinedi. Ya, sudah disampaikan materi kita di kesempatan pagi kali ini di Bincang IT ya, tentang pentingnya Maktabah Syamilah ya, untuk pegangan kita. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya dengan Ustaz Junaidi secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor telepon DSFM 765-1818 atau di SMS di 081226-170777. Kebersamaan kita masih sampai nanti pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Coba. Ya, kita akan jeda dulu dengan beberapa informasi yang lewat berikut ini. 107,7 RDS أقسموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد Masih dari kawasan Syiar Jalan Nadi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik pendengar, kita masih di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi ya, sampai nanti pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita tunggu di via telepon 765-1818 atau di SMS di 081226-170777. Baik, kita ini langsung ke SMS ya Ustaz ya. Baik, kita langsung ke SMS dari Anda ini. Di luar tema ini gak apa-apa ya Ustaz ya. Ustaz, SIM card HP tidak bisa diregistrasi itu kenapa Ustaz? Kalau pas sampai alamat itu malah kembali ke awal. Sudah diulang-ulang beberapa kali tetap seperti itu, Ustaz. Ya. Gimana ini, Ustaz? Kalau mungkin tidak bisa secara atau lewat SMS langsung aja call center. Jadi langsung telepon aja ya. Jadi kan masing-masing operator itu ada call center-nya, jadi nanti bisa diaktifkan lewat call center itu. Ya gitu. Karena mungkin terjadi jaringan barangkali kan bisa terjadi, atau mungkin fitur-fitur di handphonenya atau apalah yang hal-hal yang mungkin secara teknis tidak standar itu mengakibatkan kegagalan. Jadi alternatifnya saya sarankan langsung ke call center saja. Gitu ya. Baik gitu ya. Semoga Anda bisa mempraktikannya. Kalau enggak bisa ke SMS ya ke call centernya langsung. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana cara mendownload Maktabah tadi? Ya, maaf tadi ketinggalan prolognya. Iya. Ini aja. Kalau kita download di websitenya itu samilahws.net ya, www.samilahws atau di googling aja lipasnya. Tulisannya Samila gitu, pakai H A M E L A W S. Itu nanti ada langsung. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa Maktabah Samilah itu saat kita download itu tidak langsung dengan database. Ya, dengan database-nya. Tetap karena kalau kita mau download dengan database-nya kelihatannya kalau untuk akses internet kita di Indonesia ini sangat sangat lama karena kapasitas database yang resmi yang dikeluarkan oleh Maktabah Samilah Yayasan Al-Mikat sendiri itu yang terakhir kemarin pas saya umroh itu saya bawa itu 15 giga. Ya, kapasitasnya 15 giga. Itu kan enggak mungkin didownload kalau untuk di kita ya di Indonesia karena sebesar itu butuh berhari-hari bahkan mungkin bisa terputus dan lain sebagainya. Padahal enggak mungkin kita selama seminggu mungkin menghidupkan laptop kita atau komputer kita ya non-stop itu. Tapi alhamdulillah di website itu banyak orang yang sudah apa namanya membuat tutorialnya atau bahkan dijual secara khusus. Walaupun memang Maktabah Samilah itu tidak boleh dijual, ya. Tidak boleh dijual karena itu sudah amanat dari si tentunya yang pembuat pendana bahwa Maktabah Samilah itu diwakafkan untuk kaum muslimin dunia, sehingga siapapun tidak boleh menjualnya, ya, itu. Jadi kalaupun yang ada dijual itu bukan Maktabah Samilahnya yang dijual, tetapi yang dijual adalah buku tutorialnya atau apalah itu, atau istilahnya. Jasa untuk ngopikan atau jasa untuk ngumpulkan, tapi bukan Maktabah Samilahnya yang dijual. Ya, jadi daripada repot-repot dan butuh waktu yang lama, insya Allah seperti kalau nggak salah di toko buku Arafah itu kalau di Solo sini itu ada, sudah sekaligus sudah dengan buku apa namanya dengan tutorialnya. Ya walaupun mungkin kalau tutorial dalam bentuk teks itu ya agak sulit juga dipahami. Makanya biasanya kalau saya kita buat training sehingga bisa maksimal karena Maktabah Samilah itu menunya banyak. Ada sekitar 19 menu tapi umumnya yang kita yang saya tahu dan saya amati di pengguna itu walaupun sudah terus menggunakan itu tetapi paling tidak 4 menu aja yang digunakan itu lah. Ya biasanya untuk pencarian atau eksplorasi data karena disitulah salah satu kelebihan Maktabah Samilah ini kemudahan kita untuk mencari data dengan database yang banyak dan kapasitas kitab-kitab yang banyak sehingga kita mau mencari tentang apa itu tinggal kita masukkan keywordnya sudah semua data akan muncul. Bahkan pilihan-pilihan di dalam setnya ini pencarian ini cukup bagus. Ada yang kita bisa mencari berdasarkan entry kata bahkan ini yang jarang biasanya di program-program yang lain kita mencari berdasarkan tema. Nah, ini bagus. Jadi kalau gitu, oh tema tentang apa, hadisnya apa, dia maka akan dimunculkan semua dan kita bisa melakukan pemilihan kita mau cari di disiplin ilmu apa. Gitu. Sehingga misalkan kita ingin mencari sebuah hadis gitu, ya kalau boleh sombong istilahnya kita bisa nyombong dikit. Misalkan tentang satu persoalan atau satu hadis yang populer di kita yang kita sebut dengan hadis An-Nadhafatu minal iman katanya misalnya. Apakah itu hadis atau enggak, maka kita bisa katakan, oh itu tidak ada. Kalau orang kan kadang-kadang mudah sekali mengatakan, itu enggak ada itu. Kan biasa gitu. Padahal seberapa toh kitab yang kita punya, seberapa banyak kok perpustakaan yang kita punya. Tapi kalau kita dengan Maktabah Samilah itu, bisa kita katakan, oh itu tidak ada. Karena sudah saya search dari 65.000 kitab. Nah mungkin kita untuk proses search satu tema atau satu kata di 65.000 kitab itu hanya cukup beberapa menit. Tapi kalau kita mau secara manual itu butuh bertahun-tahun. Nah ini ya, itulah sekali lagi teknologi itu sangat membantu kita. Bahkan bagi kita, orang awam tidak harus ngerti bahasa Arab yang penting bisa nulis gitu. Misalkan kita dengar seorang khatib khutbah gitu. Kita dengar satu kata aja dari hadis yang dia sebut. Maka itu bisa kita cari, oh ternyata hadis itu ada di kitab ini. Kemudian muatan lengkapnya begini, status hadisnya begini, itu bisa. Ya, ini kelebihannya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, saya sarankan tidak usah download, ya. Tapi beli aja, paling berapa 30 atau 40 ribu itu ya. Atau kalau pas pameran itu banyak. Nah, itu saran saya kaitannya dengan untuk memiliki maktabah Samillah, dan itu gratis. Kita layak untuk memanfaatkannya walaupun kita mungkin belum bisa baca kitab, ya. Ya. Itu yang ada. Kemudian ke SMS selanjutnya. Ustaz mau nanya komentar Anda itu akhir-akhir ini tiap kali dinyalain muncul tulisan optimizer pro speed guard attention error are slowing down your computer. Nah, apa maksudnya ini, Tad, dan apa harus ada, apa yang harus dilakukan? Kemudian dua, untuk mengopi file dari komputer ke CD itu caranya gimana, Ustaz? Sedang Anda punya aplikasi Nero. Jazakallah khairan atas jawabannya. Oh gitu, ya, burning maksudnya itu ya. Tadi dulu yang pertanyaan pertama ada semacam pesan yang mungkin tidak biasa terus muncul. Ya biasanya pesan itu akan muncul jika ada sistem ataupun ada aplikasi yang crash gitu atau tidak valid, maka kemudian akan muncul hal seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal muncul seperti itu, maka saran saya, dan ini sebaiknya semua pengguna laptop itu harus ada maintenance juga ya. Maintenance terhadap laptop gitu, mungkin sekali-kali waktu di defrag atau dibersihkan sekali waktu, terus dioptimize. Kan ada aplikasi-aplikasi sekarang cokisnya, kemudian macam-macam sampah-sampah itu dibuangin gitu, sehingga performanya komputer itu bisa lebih stabil. Dan mungkin biar nggak ngupdate juga dengan perkembangannya, update harusnya ya. Dan ini memang sebenarnya kalau yang menggunakan Windows original itu dia kan selalu update-nya, ada rilis-rilis update terbaru yang biasanya kepentingan bagi pengembang itu untuk menambah performa yang lebih baik, kemudian untuk menambah sistem security yang lebih baik. Maka saran saya jika ada seperti itu, sebaiknya mungkin perlu diupdate Windows-nya, atau mungkin perlu diformat sekalian terus ganti dengan sistem yang baru, atau diinstal ulang gitu. Tetapi saran saya agar data-datanya di backup dulu. Dan kemudian juga sedikit tambahan kaitannya dengan teknik bagaimana agar data kita aman. Ada orang atau ada beberapa orang yang biasanya dia tidak memberikan partisi terhadap komputernya. Pokoknya dia hanya partisi C aja, sistem sama data di situ ngumpul gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Karena jika suatu waktu misalkan keserang virus dan virusnya itu akut, tidak bisa di scan biasa, maka kan mau tidak mau harus diformat. Nah, kalau sudah diformat, datanya otomatis akan katut di format itu, karena biasanya kalau udah virus itu menyerang, itu dia menginfeksi kepada file-file yang lain gitu, ya. Jadi saran saya ya, bagi mereka yang masih punya pola seperti itu, agar dipartisi. Misalnya, jadi C itu khusus untuk sistem, diberikan space khusus mungkin 50 giga agar lebih leluasa, karena sistem itu semakin leluasa dia akan performanya akan semakin baik gitu. Itu yang pertama. Jadi saya mungkin perlu dioptimize lagi, atau mungkin di maintenance, di upgrade ininya, Windows-nya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan caranya untuk apa namanya, untuk burning ya. Sebenarnya di aplikasi Nero itu sudah ada di situ, sudah ada menu-menunya. Makanya saya sendiri kalau nggak di depan ini nggak begitu hafal, karena saya jarang melakukan itu juga. Jadi dicoba-coba aja di situ, atau kalau bingung lagi-lagi kembalilah ke Google, kemudian cara burning pakai Nero misalkan, entry katanya seperti itu, nantilah akan ini. Atau kalau mungkin masih kebingungan dengan data-data teks tadi, coba cari di YouTube cara burning Nero, nanti secara tutorial video akan kelihatan. Itu sebenarnya cara belajar yang paling efektif. Jika kita punya koneksi internet, apapun yang kita pikirkan, ya coba kita cari di Google. Misalkan tidak puas dengan hanya segera data-data artikel atau teks, cari di YouTube, kemudian di situ entry kata yang sama masukkan, nanti ya, itu secara mendetail videonya, tutorialnya akan kita dapatkan. Ya. Ya, baik, itu ya, semoga bisa dipahami dan diamalkan dengan baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, mau tanya kalau kita mau belajar tentang jaringan itu kita mulai dari mana, Ustaz ya? Terus Ustaz Junid buka kursus enggak? Enggak, Ustaz. Ya. Ya tadi sebenarnya jawaban saya sudah saya sampaikan tadi bahwa kalau saya itu tidak akan buka kursus, tapi saya istilahnya ingin memberikan cara bagaimana belajar yang efektif. Saya sering menyampaikan ini dan itulah yang saya lakukan sendiri dalam proses pembelajaran. Sebagaimana saya sampaikan bahwa terus terang aja saya sampai saat ini belum pernah kuliah di bidang komputer, belum pernah kursus tentang komputer, belum pernah hal-hal yang formal-formal di komputer itu belum pernah. Tapi yang saya lakukan bersama staf saya sekarang itu seperti tadi, kalau ada, yang penting kita punya koneksi internet, ada medianya, begitu kita menginginkan sesuatu, kita klik di Google, terus muncul. Banyak sekali di sana orang yang sharing tentang bagaimana teknik-tekniknya. Kemudian nggak begitu bingung atau istilahnya masih gamang, ragu secara detailnya, kita cari di YouTube, maka di situ akan mendetail sekali. Ya, ini juga alhamdulillah di tempat saya ini ada sekarang 9 orang. Ya, 9 orang staf saya itu semua rata-rata dari pondok, dari pesantren atau dari SMA yang dia tidak punya basic komputer sebenarnya, tetapi punya kemauan untuk belajar. Dan alhamdulillahnya saya menghitung dari basic sekedar bisa komputer tapi belum kepada sampai kepada programmer, dalam tempo 3 bulan alhamdulillah bisa jadi programmer. Nah, caranya tadi pokoknya ini tugasnya, ini idenya, konsepnya begini, coba cari caranya. Nah, caranya itu kembali kepada Google tadi. Kemudian kalau misalkan mau lebih detail, cari di YouTube, itu alhamdulillah bisa. Sampai saat ini saya dan tim itu membuat aplikasi Android, alhamdulillah is okay. Kemudian yang lebih tinggi dari itu untuk iPad, alhamdulillah juga sudah okay. Di Windows apalagi ya. Nah, ini alhamdulillah dengan cara seperti itu. Jadi tidak perlu kursus sama saya, tetapi saya berikan cara belajar yang efektif. Ya, itu tadi. Kalau kita punya koneksi internet, silahkan cari di Google. Kemudian kalau bingung, kemudian cari di YouTube. Atau kalau misalkan kita secara sistematis, mungkin kita sekarang mau belajar tentang MS Word misalkan, atau Excel atau apalah gitu. Saya juga ini saya sampaikan, silahkan cari di Gramedia atau toko-toko buku yang lain terbitan buku Maxicom, di mana dia mengeluarkan buku-buku tentang komputer disertai dengan CD tutorial persis seperti yang dibahas secara teks. Nah, di situ diterangkan secara mendetail sekali, kita tinggal lihat ya, ikutin, udah itu, ulangin kalau belum paham, ikutin, ulangin. Insyaallah dengan seperti itu kita tidak perlu keluar rumah, bahkan tidak perlu keluar uang lebih banyak, waktu kita bisa maksimalkan di rumah di depan komputer, maka insyaallah kita bisa. Karena terus terang inilah yang kami lakukan bersama tim saya, bersama staf saya untuk belajar, bahkan istilahnya sampai kepada programmer pun dengan pola seperti itu. Ya, kira itu. Ya, bisa, semoga bisa dipahami ya untuk Anda yang bertanya. Jadi ada yang lebih efektif dari kursus ya Ustaz ya ternyata. Iya. Jadi tinggal buka YouTube aja, nanti banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa Anda dapatkan di sana. Kemudian ini ada telepon masuk ini Ustaz. Kita tunggu dulu dari operator untuk menyampaikan ke sini. Dari Pak Anjar di Klaten ini Ustaz. Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak Anjar, silakan dengan Ustaz Junedi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf kalau SMS-nya mengganggu. Boten, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ini insyaallah kapan waktu mau sowan, tolong alamatnya yang jelas. Oh gitu ya. Iya, siapa tahu nanti bisa share, karena saya orang awam pengen lebih ingin belajar seperti itu. Oh, ya, siapa tahu ini bermanfaat dan saya tertarik sekali, karena dakwah tanpa itu ya sulit. Betul. Apalagi 6.000 kitab kan, kalau harus beli berapa Ya minimal 2M. Jam, Geng matan Ustaz Junaid. Geng geng geng. Iya iya. Baik terima kasih. Selalukan. Amin. Penyiarnya istiqomah. Amin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya. Bisa disampaikan Ustaz. Ya, alamatnya mana? Nanti Pak Anjar sudah kemarin SMS-an sama saya juga kemarin kalau enggak salah beliau tanya tentang alamat dan kontak dari pesantren An-Nur Magelang. Insyaallah saya SMS nanti Pak. Ya. Jadi prinsipnya memang teknologi ini harus kita manfaatkan. Karena apa sebenarnya alasan kita tidak memanfaatkan? Coba bayangkan tadi, jika kita beli harus 2 miliar, nah sekarang gratis. Itulah memang teknologi itu Masya Allah gitu. Makanya inilah sebenarnya yang saya sering di mana-mana dalam berbagai forum dan kegiatan menyampaikan bahwa teknologi ini harus kita manfaatkan. Memang saat ini mungkin kita bukan pada tataran bagaimana membuat teknologi gitu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan semua dalam berbagai lini kehidupan kita. Semua teknologi sudah tersedia, ya bahkan sangat canggih. Tetapi kalau kita nggak tahu sendiri ya percuma gitu ya. Maka eman-eman banget, ong teknologi itu memang tidak bisa dibendung, ya itu terus kayak air bah. Maka jika kita tidak bisa memanfaatkannya, kita akan tergilas atau kita akan tenggelam oleh air bah itu. Artinya kalau tenggelam kita mati karena teknologi itu. Kita tergilas dengan zamannya. Kalau kemarin misalkan Pak Firdaus sempat nanyakan bagaimana mereka sekarang ya membuat sebuah teknologi ya tentang mempresentasikan sesuatu itu atau buat semacam layar lebar tapi itu medianya sudah di awan gitu. Dipresentasikan, diproyeksikan ke atas, terus dia misalkan mau muter film jangan-jangan di kayak di langit itu seperti layar tancap tapi kita lihat ke atas gitu. Di situ semua berisi film. Ya bahkan hal-hal yang di luar perkiraan kita pun itu Masya Allah itu banyak sekali. Contohnya misalnya kalau HP kita yang sudah tahu ini, yang sudah biasa, mesti HP itu bersifat kaku, fisiknya kayak gini. Kita enggak pernah berpikir bahwa HP itu nanti bisa dilipet-lipet kayak kertas gitu. Nah sekarang Nokia dan Samsung itu sudah melakukan uji coba. Jadi HP-nya ini udah bukan HP kaku kayak yang kita punya, tapi udah seperti dilipet gitu. Contoh misalkan yang sudah banyak beredar sekarang, kayak keyboard yang tadinya kaku semacam itu sekarang sudah dilipet-lipet gitu. Sudah ada. Nah itu teknologi-teknologi yang Masya Allah kita itu betul-betul jika nanti kita tidak mulai memperhatikan ini, betul-betul kita akan tenggelam oleh teknologi itu sendiri. Nah kalau namanya tenggelam, kita megap-megap gak bisa apa-apa. Sehingga prediksi saya, kalau kita tidak segera sadar terhadap ini, begitu teknologi ini sudah merata dan kita tidak masih gagap di situ, maka kita akan seperti kembali ke zaman batu. Itu akan punya posisi yang wes sudah bingung gitu. Ya. Nah, contohnya sebagai gambaran sering saya sampaikan juga ini. Bahwa di negara-negara maju itu orang sudah sedikit banget, perusahaan-perusahaan sedikit banget untuk menggunakan tenaga manusia. Tapi tenaga manusia sudah digantikan dengan robot. Karena dia tidak pernah protes. Contoh aja di kita belum lama ini. Kalau dulu di setiap rumah kita punya begenser listrik, setiap bulan ada yang datang, kan gitu. Nah sekarang dengan adanya listrik prabayar, maka otomatis ini pekerjaan ini hilang, mereka kehilangan pekerjaan gitu loh. Karena kita tinggal masukkan pulsa, sudah seperti halnya kita beli pulsa biasa gitu. Begitu seterusnya nanti. Ya. Jadi Masya Allah, ini betul-betul suatu kerugian bagi kita kalau kita tidak segera bisa memanfaatkan teknologi ini. Kita betul-betul akan terpinggirkan. Ya, itu salah kita sebenarnya. Karena kenapa kita tidak merespon kondisi zaman yang memang seperti ini gitu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, itu ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat Anda. Kemudian ini ada pertanyaan Ustaz di SMS. Ustaz, maktabah syamilah itu apa bisa disimpan dalam flash disk Ustaz? Kemudian kalau bisa itu caranya gimana dan berapa kapasitasnya? Ini ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Maktabah syamilah ini versinya banyak banget ya. ada, kalau yang resmi yang saya tahu itu Maktabah Samila dan kapasitas 15 giga itu ada. Dan ada yang bersifat portable juga sehingga tentunya bisa disimpan di flash disk. Ya. Ada juga yang cuma 6 giga. Terserah. Bahkan misalkan yang 15 giga itu mau kita drop bisa jadi hanya 2 giga atau 3 giga juga bisa. Tergantung kemauan kita. Dan inilah yang perlu saya garis bawahi, bahwa Maktabah Samila itu sebenarnya proyeksinya oleh si pembuat, dalam hal ini programmernya nama Dr. Nafi ya, yang membuat Maktabah Samila itu, beliau ini menginginkan atau mendesain Maktabah Samila itu seperti halnya kayak Wikipedia gitu ya. Cuman tidak semua orang kayak Wikipedia itu bisa berkontribusi secara anu ya, karena sifatnya Maktabah Samila ini offline ya, bukan online kayak Wikipedia. Tetapi secara sederhananya itu mirip seperti itu, seperti open source gitu ya, open source gitu. Artinya gini, kalau open source itu kita bisa melakukan customisasi terhadap apapun yang ada di dalam Maktabah Samila. Termasuk misalnya kalau saya bidang IT misalkan, maka buku-buku yang ada di dalamnya yang mungkin tentang hadis ataupun yang lain itu bisa kita buang. Nah, yang isinya di situ hanya maktabah tentang teknologi gitu. Bahkan ada mungkin kita punya kecenderungan hanya tentang tafsir, maka itu bisa kita kumpulin ke situ tafsir, baik tafsir itu yang kita bikin sendiri atau mungkin download dari yang lain, karena Maktabah Samila itu bisa menerima semua format data. Ya, artinya kita bisa bikin database sendiri sesuai dengan kecenderungan keilmuan kita, sehingga bisa saja nanti Maktabah Samila kalau yang umumnya 15 giga, kita ada yang 170 giga, ada yang punya seperti itu gitu. Itu ya. Jadi proyeksinya memang bagaimana kita bisa betul-betul bisa berimprovisasi, membuat customisasi di program di Maktabah Samila itu. Tapi ini juga yang menjadi kelemahannya menurut saya ya. Kenapa? Karena dengan seperti itu, jika kitab-kitab literatur-literatur klasik ini masuk ke situ, lalu kita membuat bab baru atau melakukan editing, ini tentunya sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Karena mungkin 5 atau beberapa tahun ke depan itu kita ini akan meninggalkan dunia kertas ya, semua sudah dalam format digital. Dan dalam hal ini sudah menjadi kampanye dunia yang namanya Go Green Paperless itu. Kita menuju dunia hijau, artinya biarkan tumbuh-tumbuhan itu hidup tanpa kita mengeksploitasi untuk dibuat kertas, gitu kan. Jadi sudah akan meninggalkan kertas. Bahayanya nanti, ya bahayanya ke depan, dan ini harus kita sama-sama pikirkan mulai sekarang, bahwa data-data digital, terutama yang menyangkut dengan literatur, ini jika kita tidak jaga mulai sekarang, maka bisa jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan terhusus dalam hal ini kaum Yahudi akan melakukan tahrif atau penyimpangan terhadap data-data itu. Ya, maka ini nanti yang menjadi kelemahannya nanti di Maktabah Samila seperti itu. Kita bisa melakukan ini. Enggak, kita bisa misalkan Imam Syafi'i, kita bikin bab baru itu bisa. Bahkan data-data itu betul-betul bisa kita edit. Ya. Nah ini yang menjadi kelemahannya. Oleh karena itu, Maktabah Samila ini memang saat ini masih kalau di kalangan perguruan tinggi untuk dijadikan sebagai literatur atau referensi, itu ada yang masih belum menerima karena datanya itu masih tidak sama dengan versi cetaknya. Walaupun saat ini juga banyak kitab-kitab yang masuk di dalamnya itu sudah dibikin sama dengan versi cetaknya gitu. Nah, ada lagi yang lainnya sebenarnya, program-program yang lainnya yang mungkin belum populer seperti hanya Maktabah Samila, seperti dan namanya Marja Akbar, ada Jami'ul Kabir, ada Jawami'ul Kalim dan lain sebagainya. Itu program-program yang bagus dan semua data yang ada di dalamnya itu sudah sama dengan versi cetaknya. Sehingga tentunya kita tidak boleh hanya merasa cukup, apalagi kita tidak perlu merasa enggak perlu kitab-kitab misalkan. Sementara kita ngacunya ke Maktabah Samila. Nah, bisa terjadi jangan-jangan Maktabah Samila yang kita download atau yang kita dapatkan dari orang lain itu terjadi penyimpangan. Jadi perlu kita waspada. Maka untuk menyimpan kitab dalam bentuk digital dengan format PDF itu juga penting sebagai pembanding. Ya. Nah ini pesan yang paling inti bahwa fungsi Maktabah Samin tadi adalah untuk eksplorasi. Eksplorasi. Tapi kita untuk literaturnya, referensinya jangan semata-mata ke situ. Dan kita perlu mengkritisi juga apakah ya betul yang ada di dalamnya itu sama dengan kitab aslinya. Nah, gitu. Saya kira seperti itu ya. Ya, baik ya. Terima kasih Ustaz Juni di atas jawabannya. Nah itu ya pendengar ya, semoga Anda bisa memahaminya dan bisa diamalkan ya, bermanfaat buat Anda. Kemudian sebelum kita lanjut ke SMS, kita jeda dulu dengan beberapa informasi ya Ustaz ya. Ini ada informasi untuk Anda ya. Hadirilah kajian pengajian Akbar ya, menyongsong tahun baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah. Untuk umum insya Allah besok pada hari Rabu 14 November 2012 pukul 3:30 sore sampai 5 sore di Masjid Mujahidin Banyuanyar. Pembicara Ustadz Julaibib ya, mantan Hindu dari Jawa Timur. Penyelenggara pengajian Jamaah Haji Banyuanyar bekerjasama dengan RDS, Gema Syar'i dan KUIB. Nah, bagi Anda mungkin yang luang waktunya mungkin bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti pengajian Akbar di Masjid Mujahidin depan RDS FM. Baik, kita akan kembali lagi di Bincang IT ya setelah beberapa yang lewat berikut ini. 107,7 RDS FM. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد. Masjid dari kawasan Syiar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 177 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, baik pendengar, kita masih di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi Alfan ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sampai nanti pukul 11:30. Masih ada waktu sekitar 16 menit ke depan di kesempatan pagi kali ini. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, kita tunggu di via telepon 765-1818 atau di SMS di 081-226-1770. Baik, kita ke SMS ya Ustaz ya. Ini sudah ada SMS masuk ini. Ustaz, ana download Jekar Al-Quran software HP, tapi kok tidak ada suaranya ya tiap kali di play. Juga terjemah kok tidak bisa bahasa Indonesia ini. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jekar Al-Quran ya. Di program HP ya Ustaz ya, Jekar itu. Mungkin yang versi lain mungkin bukan program yang barangkali dulu pernah saya sampaikan di sini juga. Yeah, yeah, yeah. Tetapi kalau yang program HP sebenarnya banyak pilihan ya. Cuman kalau yang Zikr Quran yang open source itu dia kelebihannya sudah memberikan link-link download yang memang sudah kompatibel untuk itu. Misalnya untuk terjemah ya, tadi masalahnya terjemah. Di situ disiapkan terjemah Depak Indonesia sudah, RI sudah masuk. Bahkan ada tambahan terjemah tafsiriyah dari Prof. Quraisy Shihab yang Al Hidayah itu. Itu juga sudah masuk di situ. Gitu. Termasuk juga tafsir yang lain kayak Al Muyassar ataupun yang lain. Bahkan itu di iniin apa namanya, bahasanya bahasa dunia, itu banyak banget. Lalu untuk audionya, kalau itu memang begitu saat kita download itu tidak semua kayak terjemah kemudian audio murattalnya itu langsung katut di situ, itu didownload secara terpisah. Ya, lalu kemudian kita masukkan secara terpisah juga sendiri. Di situ sudah ada menunya, sudah ada menu untuk memasukkan format-format yang sesuai dengan apa namanya? Program tadi gitu ya. Tidak langsung. Seperti hanya juga Maktabah Samila, saat kita download itu cuma hanya berapa mega, tapi itu hanya interface-nya saja. Belum termasuk database-nya. Database audio ataupun yang lainnya itu didownload secara terpisah, kemudian nanti dimasukkan melalui menunya. Jadi saya kira kalau kendalanya seperti itu, apalagi mungkin kalau memang Zeker yang pernah dulu saya maksudkan, maka caranya terjemah ataupun audionya, MP3-nya, murotalnya itu kita download secara terpisah. Jadi sebaiknya kembali download untuk murotalnya atau terjemahnya. Itu. Ya, baik gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membuat database itu Ustaz? Ya, syukran dari Usaiin di Mojosongo. Mungkin bisa dijelaskan ya Ustaz. Sebenarnya ini sangat teknis ya. Nah, saya sarankan tidak kursus kepada saya tadi. Ya, secara mendetail, secara teknis, kalau misalkan mau bikin sebuah database, mungkin program apa gitu yang saat ini kan butuh database. Apakah pakai MySQL atau pakai MS Access dari bawaannya Office Windows, itu sudah diterangkan. Saya sudah pernah baca bukunya, silakan beli buku yang saya sebut tadi, Maxicom, terbitan Maxicom. Di sana sudah ada menjadi program, membuat database dan aplikasi ini dan itu sudah ada. Ya, ini kalau saya terangkan di sini itu karena ini teknis dan itu perlu lihat langsung menunya dari apa, mau mulainya gimana, itu nanti bisa belajar secara mandiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, atau bisa search di Google atau di YouTube, insya Allah akan ketemu gitu. Saya kira itu. Kemudian tadi apa juga? Ya, tadi ada pertanyaan yang lupa. Mau mulai dari jaringan tadi. Bagaimana belajar jaringan katanya? Ya, ya sama seperti halnya tadi. Ini kan juga teknis. Jadi kalau mau sederhana, ya tadi kalau terhubung dengan internet, silahkan ke Google, ketik keywordnya. Nanti kalau nggak begitu mudeng, bisa masuk di YouTube dengan entry kata yang sama, insya Allah akan ketemu, atau dengan opsi entry kata yang lain jika yang dimasukkan itu kemudian yang muncul berbeda. Pokoknya intinya kita sering-sering mencari opsi-opsi kata, ya opsi-opsi kata yang barangkali jangan terus terpatok dengan itu, tapi kita mencari opsi kata yang lain untuk mendapatkan apa yang kita cari, baik itu di Google ataupun di YouTube. La talinu lil aadi, la tahunu lil aadi, la talinu lil aadi, la tahunu lil aadi, a'linu fi kulli nadi annakum sahbu Muhammad, annakum sahbu Muhammad. Ya, ini di Facebook ada pertanyaan lagi Ustaz, tapi pertanyaannya sama ini Ustaz. Nah, bagaimana bisa saya dapatkan Maktabah Samila Ustaz? Ini bisa diulangi lagi Ustaz. Ya, tadi kalau enggak mau download, ya silahkan datang kalau pas ada pameran itu bisa ada. Atau kalau yang saya lihat ada jual itu di kayak di toko buku Arafah. Atau kalau juga mau datang ke silaturahmi tempat saya bisa kopikan datanya dan mungkin bisa diinstalkan. Ya kalau saya memang karena saya betul-betul meneliti tentang Samila, peruntukannya untuk apa, kemudian versi-versi Maktabah Samila yang banyak berbeda itu, ada yang 170, ada yang 80 giga, ada yang 15 giga. Saya sudah pernah menelitinya gitu. Dan intinya kalau kita punya buku biasa, banyak terjadi, banyak halaman-halaman yang kadang-kadang di Maktabah Samillah, karena mungkin proses kopi-kopi yang namanya gratisan dan proses kopi terjadi korup sehingga ada yang hilang. Kalau hal seperti ini mungkin bisa-bisa toleran, tapi yang betul-betul secara pribadi saya mengkhawatirkan, dan saya kira ini bukan sesuatu yang berlebihan, tapi saya yakin bahwa ini akan terjadi, di mana kaum muslimin semua merujuk ke situ untuk literaturnya, maka Yahudi tentu tidak akan diam untuk melakukan tahrif ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati juga, tidak sembarang download literatur itu, karena jangan-jangan mereka yang bikin terus dengan yang sama, padahal di situ sudah disimpangkan. Atau dari orang, oh saya punya yang sekian. Saya kira itu perlu diwaspadai, sehingga pastikan bahwa kita mendapatkan hal-hal yang menyangkut sangat prinsip, yakni literatur-literatur klasik kita itu dari sumber yang memang kita tahu ya. Dan tentunya yang saat ini yang paling aman memang sebuah program yang itu tidak terlalu mudah bagi orang untuk ngobrak-ngabrik. Seperti contoh kalau yang semacam Maktabah Samillah, ada yang lahir jauh sebelum Maktabah Samillah lahir, itu ada namanya program Jami'ul Kabir. Itu program yang sangat luar biasa, tapi memang harganya mahal. Ya kalau dibeli di Saudi itu kira-kira 1.500 real atau kurang lebih 4 juta. Itu dalam bentuk eternal hardis. Ada lagi Marja Akbar yang juga kalau kita beli itu sekitar harga 2 juta setengah. Ada Jawami'ul Kalim, itu digratiskan tapi luar biasa juga. Nah, ini perlu menjadi pendamping dari Maktabah Samillah. Ya, Maktabah Samillah itu dengan keunggulannya tadi tetap kita gunakan, tetapi sekali proyeksinya atau kegunaan fungsinya harus kita pahami ya. Gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau mau mendapatkan Maktabah Samillah boleh beli buku tutorialnya yang langsung dipaketkan dengan CD-nya, DVD-nya untuk diekstrak sendiri. Atau di tempat saya juga saya banyak koleksi tentang Maktabah Samillah, dan Maktabah Samillah itu juga menjadi sub dari Al-Kubro sendirinya. Jadi silahkan boleh datang ke tempat saya nanti untuk bisa ngopi Maktabah Samillahnya. Saya kira itu ya. Itu ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Ustaz. Semoga ada yang bertanya di Facebook juga sudah memahaminya dan bisa mengamalkannya. Anda bisa membeli atau menurut, atau juga bisa lewat Ustaz Junaidi ya. Ya, baik. Ustaz, ini karena dan zuhur jatuh pada pukul 11.23 ini, Ustaz, mungkin bisa disimpulkan kembali Ustaz apa saja perbincangan kita di kesempatan kali ini. Ya. Di sesi terakhir ini saya tegaskan kembali bahwa dalam beragama kita itu tidak memiliki hak apapun terhadap agama ini kecuali kewajiban untuk mengikutinya. Ya. Oleh karena itu, dari manapun ajaran agama yang itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikannya. Tapi yang kita pahami, oh itu dari Al-Quran dan ajaran, maka kita wajib mengikutinya. Nah, salah satu agar kita bisa secara komprehensif bisa memahami agama ini, kita harus memiliki literaturnya. Salah satu opsi kita yang saat ini bisa kita ambil dan itu gratis adalah Maktabah Samillah. Tapi dengan catatan tadi, bahwa pastikan kita mendapatkannya dari sumber yang bisa kita pertanggungjawabnya. Karena menghindari hal-hal yang terjadi di dalamnya banyak penyelewengan. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Bincang IT RDS FM. Semoga yang disampaikan beliau Ustaz Junaidi bisa bermanfaat bagi Anda, menunjang pengetahuan Anda di bidang teknologi dan tidak ketinggalan zaman ya, dengan perkembangan teknologi guna untuk mengembangkan dakwah kita. Baik, saya Muhammad Al-Faruq yang bertugas. Saya mohon undur diri dari Indra Dengar Pendengar RDS FM semuanya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya.